Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, kita akan melanjutkan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini pembahasan ilmu waris Islam atau ilmu fara'id, bab yang ke-20. Nah, pada halaman 134 untuk buku cetakan yang kedua, ya, halaman 134. Nah, bab yang ke-20 ini adalah bunga rampai faedah, bab yang mengumpulkan beberapa masalah yang berserak di dalam ilmu faraid, ya. Naam, dan insyaallah taala ini sifatnya faedah yang mari kita baca bersama, ya. Baik, kita awali dengan sebuah masalah, yaitu masalah tentang warisan anak temuan. Ya, warisan anak temuan. Ya. Anak temuan ini yang dimaksud adalah, ya, baik, kita awali dengan definisi anak temuan. Apa itu anak temuan? Ya. Anak temuan adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ya. Atau anak ini adalah anak yang tidak terlacak siapa orang tuanya. Secara nasab tidak diketahui. Ya. Nah, mungkin dari hubungan yang tidak sah kemudian ditaruh begitu saja, ditinggal di rumah sakit dan tidak terlacak siapa orang tuanya, ya. Nah, kemudian dipelihara oleh seseorang, diambil oleh seseorang. Nah, anak inilah yang disebut sebagai apa? Anak temuan atau latif, anak pungutan, ya. Tanpa diketahui siapa orang tuanya, ini penting. Nah, kalau yang diketahui orang tuanya bukan masuk dalam bab ini, ya. Seperti anak pupu, ya, mupu dan seterusnya tidak masuk di situ karena diketahui siapa orang tuanya. Nah, nah, yang seperti ini termasuk diantara masalah yang dibahas oleh para ulama, ya. Seandainya anak ini, anak yang tidak diketahui asal usulnya, tidak diketahui orang tuanya, ya, kemudian kita pelihara sampai kemudian besar, ya, kemudian dia meninggal, ya, laqit ini meninggal, tentunya kan tidak ada apa, siapapun dari ahli waris secara nasab tidak diketahui, ya, bapaknya tidak tahu, ibunya tidak ngerti, ya, saudaranya tidak ada yang tahu, walaupun hakikatnya dia memiliki apa, ya, kerabat-kerabat yang masih hidup mungkin, ya, tetapi kenyataannya dia ini adalah orang yang hilang, ditemukan tanpa nasab, ditemukan tanpa diketahui sanak saudara, kemudian kita pelihara, ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, maka di sini para ulama, ya, membahas terkait harta yang dimiliki oleh laqit ini. Harta yang dimiliki oleh anak pungut ini, anak temuan ini, ketika dia mati dalam keadaan memiliki harta, liman, untuk siapa? Ya. Nah, maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat, ya, yakni tentu dirinci di sini, apabila laqit meninggal dan dia telah berkeluarga, Jika orang ini, lakit ini, anak yang ditemukan di sini sudah berkeluarga, sudah beristri, sudah beranak, ya maka tidak ada khilaf di sini bahwasanya harta itu dibagikan kepada siapa? Istrinya, anaknya, ya, keluarganya, karena dia sudah menikah. Adapun ketika lakit ini meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris, tidak memiliki ahli waris, ya, maka para ulama berselisih pendapat di sini. Berbeda pendapat tentang harta yang ditinggalkan oleh lakit untuk siapa? Liman hadzal mal, untuk siapa harta ini? Ya. Maka di sini ikhwatil kiram rahimahullah rahimakumullah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qaulan, dua pendapat di kalangan ahlul ilm. Pendapat yang pertama, ya, jumhur atau mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya antara anak temuan dan orang yang memelihara itu tidak ada hubungan waris mewarisi. Nah, tidak ada hubungan waris mewarisi. Karena kalau kita lihat, ya, mana dan apa sebab waris mewarisi antara keduanya? Ya. Kita sudah membahas dahulu bahwasanya hubungan waris mewarisi itu akan ada dengan berapa sebab? Dengan tiga sebab. Tiga sebab yang disepakati. Sebab yang pertama yaitu nikah, karena pernikahan suami istri. Sebab yang kedua dan ini yang paling banyak adalah nasab. Sebab yang kedua adalah apa? Nasab. Orang tua, ayah, ayahnya ayah, kakek, anak laki-laki, kemudian anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, saudara sekandung, ya saudara seayah dan seterusnya. Ini semuanya adalah ya ahli waris yang mendapatkan warisan dengan sebab apa? Nasab. Atau sebab yang ketiga adalah sebab wala. Sebab wala. Ya, wala yakni seorang membebaskan saudaranya dari perbudakan. Maka memiliki hubungan wala antara keduanya. Orang yang tadinya budak kemudian saya bebaskan. Saya merdekakan. Nah, kalau yang seperti ini ya, seandainya bekas budak ini meninggal dan dia memiliki apa? Harta dan tidak ada ahli waris, maka hartanya diberikan kepada saya sebagai orang yang apa? Membebaskannya dari apa? Perbudakan. Nah, ini kalau budak. Jadi sebabnya itu tiga. Nah ini, ya, taib, orang menemukan anak yang tidak diketahui asal usulnya. Ya. Apakah dia mendapatkan warisan dari anak yang meninggal ini ketika meninggal dalam keadaan membawa apa? Harta? Nah, ini memang khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jumhur mayoritas ulama berpendapat tidak ada hubungan saling mewarisi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah di dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, ya. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara dua orang ini tidak ada hubungan waris mewarisi. Tidak ada hubungan wala, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan nikah, ya. Sementara proses waris mewarisi itu, ya, jika bukan karena tiga ini tidak ada, yakni tidak disepakati. Ya. Baik. Jadi sebenarnya permasalahan ini kembali kepada khilaf di dalam para ulama, apakah seorang yang memungut anak yang tidak diketahui asal usulnya dan nasabnya, apakah perbuatan ini menjadi sebab dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Sebenarnya dibangun di atas khilaf itu. Ya, dibangun di atas khilaf itu. Nah, pendapat yang kedua, pada halaman berikutnya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah. Ya. Teman Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah, ya. Kemudian Syuraih al-Qadhi, ya. Dan ini adalah salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, ya. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang memungut, orang yang memelihara, sehingga anak yang tadinya terlantar, tidak diketahui siapa yang siapa orang tuanya, tidak diketahui siapa yakni kakeknya, tidak ada nasabnya, tidak diketahui, orang yang memungut, yang memelihara ini dia berhak untuk mendapatkan warisan dari anak yang dipungutnya jika meninggal dan tidak ada apa, ahli waris. Tidak ada suami, tidak ada anak, ya. Naam. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat insyaallah taala karena ada dalil ya yang menunjukkan akan hal itu, hanya saja saya tidak menukilkan di sini. Fa hadis yang menyebutkan tentang ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan terlepas dari masalah ini, pernah kita singgung pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya hukum kita untuk memelihara, memungut anak yang tidak diketahui ya, di tengah jalan, di pinggir jalan, di sampah misalnya, ya, kok ada anak dicari sana kemari, tidak ada yang mengaku, ya, tidak ada yang mengerti siapa orang tuanya, sampai tidak mungkin diketahui, ya, memang sudah tidak ada orang tuanya, kewajiban kita adalah mengambilnya dan memeliharanya. Ada fardu kifayah, fardu kifayah. Kalau tidak ada yang mengambil, maka semua kaum muslimin yang mengetahui hal itu berdosa. Berdosa. Ini hukumnya fardu kifayah untuk mengambilnya dan memeliharanya. Ya. Harus dipelihara oleh kaum muslimin. Ya. Agar terjaga fitrahnya. Ya. Karena kalau sampai diambil oleh Yahud, oleh Nasara, oleh musyrikin, maka akan rusak fitrahnya. Ya. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia apa? Yahudi. Menjadikan anak ini Nasrani dan menjadikan dia apa? Majusi. Fa wajib ala al-muslim. Maka wajib atas muslim yang mengetahui itu untuk apa? Untuk mengambilnya. Dan ini bukan sesuatu yang tidak terjadi di tengah masyarakat. Najid dzalik, kita dapatkan itu dan betul-betul tidak diketahui siapa orang tuanya. Naam waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua pada halaman 135 adalah masalah ya saudara sesusuan. Ya, masalah saudara sesusuan. Ya. Naam. Baik. Kita selingi dengan pembahasan ini biar tidak hitungan terus ya. Nanti berat. Baik, warisan saudara sesusuan. Masalah menyusui atau menyusukan anak kita kepada orang lain ini perlu untuk kita hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Baik. Kehati-hatian ini dalam arti karena dengan disusuinya seorang bayi itu akan ya menimbulkan hukum. Nah ini. Ya. Kalau disusukan itu akan menimbulkan apa? Hukum. Ya. Anak ini akan menjadi apa? Mahram bagi ibu yang menyusuinya dan anak-anaknya dan kerabat-kerabatnya. Berdasarkan hadis Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Ya. Dengan sebab menyusui ya akan menjadi mahram sebagaimana nasab. Ya. Sebagaimana kemahraman itu ada dengan sebab apa? Nasab. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Artinya ikhwatul kiram, kalau saya misalnya saya menyusui seorang wanita. Dulu ketika saya bayi, misal, ya, ibu saya titip saya kepada tetangga. Ya, tetangga itu bernama Ibu Aminah, misal. Ya, Ibu Aminah, tetangga ibu saya dulu ketika kecil dititipkan, ya, taib menyusu dengan susuan yang terpenuhi syarat. Ya, ini harus ada syaratnya. Syaratnya susuan itu harus 5 kali. Susuan itu harus berapa? 5 kali mengenyangkan. Ya. Sekali kenyang. 2 kali kenyang. 3 kali kenyang. 4 kali, 5 kali. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi bukan hanya 1 hisap, 2 hisap. Tidak. 5 kali hisapan ya tidak. Ya. Tetapi 5 kali susuan yang apa? Mengenyangkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ya, susuan itu terjadi ketika saya belum berumur berapa? 2 tahun. Walaupun ya menyusuinya tidak berturut-turut. Ketika umur 1 bulan saya dititipkan, ya, karena kebetulan hari itu ibu saya sedang sakit. 3 bulan berikutnya sakit lagi ibu saya dititipkan lagi. Ya. Sudah 2 kali. Sampai 1 tahun tidak ada proses menyusui. Nah, di tahun yang ke-1 masuk umur saya 2 tahun, ibu saya safar dititipkan 3 hari. Ya. Ya sudah 3 hari berapa kali saya nyusu? Ya. Berarti sudah 5 kali apa? Susuan. Ya. Jadi ketika susuan itu 5 kali mengenyangkan dan terjadi di masa-masa menyusui, yaitu berapa tahun? Kurang dari 2 tahun, maka berlakulah hukum saya sebagai anak susu bagi ibu susu saya. Maka ibu itu, ibu Aminah itu bagi saya menjadi apa? Mahram, seperti ibu saya sendiri secara nasab. Ibu saya secara nasab mahram, ibu Aminah bagi saya juga apa? Mahram, karena saya menyusui. Kok menyusui? Saya disusui. Nah ini kalimat-kalimat, tapi yang penting paham kan? Yang penting paham. Kadang orang salah tapi paham. Yang penting paham. Nah terus, ibu Aminah ini punya ibu. Maka ibunya Bu Aminah bagi saya adalah apa? Nenek. Nenek saya, seperti dalam nasab. Mahram saya. Suaminya ibu Aminah yang menjadi sebab, ya, sebab air susu itu keluar, ya, keluarnya kan dengan apa? Sebab suaminya itu. Maka dia menjadi bapak susunya saya. Bapak susunya saya, ya. Walaupun sudah cerai, ya. Misalnya ibu Aminah ya, menikah dengan tadi seorang namanya Ahmad, ya. Kemudian ketika sedang menyusui punya anak, keluar susu, dicerai misal. Walaupun sudah cerai, dia tetap bapak apa? Susunya saya. Artinya ibunya, suaminya Bu Aminah, ibunya, maka bagi saya juga apa? Nenek, ya. Nenek dari pihak ayah apa? Susu. Mahram bagi saya, ya. Sama seperti ibunya ayah saya kandung, juga apa? Mahram. Bisa difahami ya? Nah, Bu Aminah punya saudara perempuan, maka bagi saya adalah apa? Bibi. Juga mahram bagi apa? Saya, ya. Ibunya Bu Aminah punya saudari perempuan, ya. Berarti saudarinya nenek. Itu bagi saya juga apa? Mahram, sama seperti nasab. Itu bibi juga. Pak Ahmad tadi, suaminya siapa? Bu Aminah. Punya saudari perempuan, bagi saya juga apa? Mahram, bibi. Nah, anak-anaknya ibu Aminah, anak-anaknya ibu Aminah, ya, bagi saya adalah apa? Saudara saya sesusuan, ya, seperti saudari saya, ya, sekandung, mahram bagi saya, ya. Baik, Bu Aminah punya anak namanya Fatimah misalnya. Fatimah bagi saya adalah apa? Mahram. Mahram saya karena dia adalah saudari sesusuan. Anak-anaknya Fatimah perempuan bagi saya adalah apa? Keponakan saya, dan itu adalah apa? Mahram. Coba antum perhatikan. Berarti di dalam masalah ya menyusukan anak kita kepada seorang wanita ini tidak main-main ini namanya. Karena terkait padanya apa? Hukum, ya. Kalau kita enggak ngerti seperti itu, main titip aja enggak dihitung, tahu-tahu dia menjadi anak susuan, ke depan nikah dengan anaknya apa enggak parah nantinya kan? Menikah dengan apa? Mahramnya, ya. Taib. Dan itu mungkin saja terjadi, ya, karena tidak tahu atau mungkin lupa. Ya, lah kalau terjadi pernikahan, ya, setelah pernikahan kemudian di kemudian hari diketahui itu adalah saudara apa? Sesusuan, ya otomatis fasakh, tidak perlu cerai-cerai langsung pisah, karena itu bukan apa? Mahram. Ya. Sebagaimana ini terjadi pernah pada zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Dan dulu di zaman jahiliyah, orang menitipkan bayinya kepada orang lain ini sudah biasa. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya beberapa saudara sesusuan. Ya, termasuk paman beliau sendiri yaitu Hamzah Ibn Abdul Muttalib sebagai pamannya Nabi, juga sekaligus sebagai saudara apa? Sesusuan. Ya. Paman beliau dan saudara sesusuan beliau. Ya. Taib. Nabi SAW disusukan kepada Halimah Sa'diyah. Genap 2 tahun. Nah, maka Halimah Sa'diyah menjadi apa? Ibu susunya Nabi SAW. Itu di masa jahiliyah. Pernah terjadi ketika itu di kota Mekah seorang sahabat yang bernama Uqbah. Uqbah ibnu Al-Harith. Uqbah ibnu Al-Harith menikah dengan seorang wanita, dinikahkan. Ya, selesai pernikahan, ya, kemudian ya, sudah akad, tiba-tiba datang seorang wanita tua. Seorang wanita tua datang, ya, kemudian mengatakan inni arda'tukuma. Inni arda'tukuma. Sungguh aku dulu telah menyusui kalian berdua. Ya. Sudah menyusui kalian apa? Berdua. Ya. Begitu mendengar berita ini kaget ya Uqbah ibn al-Harith, maka dia segera naiki kudanya dan dia pacu kencang kudanya ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Fa akhbarah, kemudian dikabarkan kejadian ini, berita ini, ya, minta fatwa kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kita sudah nikah, kemudian tiba-tiba dikasih tahu bahwasanya kami ini saudara sesusuan. Ya. Maka Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan, ya, kaifa waqad qila. Terus bagaimana lagi? Kamu sudah tahu sekarang, dia adalah saudara apa? Sesusuan, maka harus dipisahkan. Nah. Baik. Ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah. Ini berarti wanita lain ini, bukan ibu salah satu dari keduanya. Ya. Nah, mungkin jadi. Ya. Ya. Saya punya tetangga misalnya Bu Aminah, ya. Tadi saya disusukan kepada Bu Aminah. Ada orang lain juga, ya. Punya perempuan, anak perempuan, disusukan kepada ibu apa? Aminah. Ya. Jadi ibu susunya sama. Ya. Baik. Dan bukan anaknya Bu Aminah. Misalnya Bu Aminah punya anak, kemudian anaknya meninggal, susu masih banyak, ya. Baik. Sedih dia, ya, menyusui beberapa anak. Ini semuanya menjadi saudara apa? Susu-sua, ya. Jadi saudara susu-sua. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Nah, terkait dengan masalah warisan sekarang, apakah saudara sesusuan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh para ulama berdasarkan dalil, yaitu susuannya telah 5 kali susuan dan di umur 2 tahun itu memberikan hukum, ya, waris mewarisi. Nah, ini. Maka ketahuilah bahwasanya hukum yang diakibatkan dengan sebab susuan ini hanya dari sisi nikah. Maksudnya nikah adalah, ya, tidak boleh nikah antara saudara apa? Sesusuan. Dan dari sisi mahram, dari sisi mahramiyah, ya, mahram untuk safar, ya, mahram, dia mahramnya tidak boleh nikah, ya. Dan karena mahram boleh safar, ya, bersama, ya. La tahillu limra'atin mu'minah an tusafir ila ma'adi mahramin au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak boleh, ya, bagi seorang wanita untuk safar kecuali bersama dengan apa? Mahram. Mahramnya siapa? Saudara sesusuan saya. Enggak masalah. Dia adalah apa? Mahram. Berangkat haji sendiri, ada mahram saya. Loh, kan bukan siapa-siapa kamu. Betul, secara nasab bukan siapa-siapa saya, tapi dia adalah saudara apa? Sesusuan saya. Enggak masalah safar haji bersamanya. Nah. Taib. Wabillahi taufiq. Nah. Dan karena itu mahram berarti boleh saling melihat, yakni melihat rambutnya, wajahnya, bersalaman, tidak masalah karena ini apa? Mahram. Ya. Adapun dalam hal waris mewarisi, maka tidak ada hubungan waris mewarisi antara apa? Ya, dua orang yang bersaudara dengan sebab susuan ini. Tidak ada hubungan waris mewarisi. Sebagaimana juga tidak ada hubungan wali perwalian antara ayah susu dengan apa? Anak susunya. Tidak, itu bukan kemudian menjadi walinya, ya. Tidak kemudian menjadi apa? Walinya. Yang menjadi wali adalah ayahnya secara nasab. Ayahnya secara apa? Nasab. Atau pamannya secara nasab, ya, atau saudaranya secara nasab itu yang menjadi apa? Wali. Iya. Nah, jadi tidak ada hubungan waris mewarisi antara mereka jika hubungannya hanya semata-mata saudara sesusuan. Nah, bismillah. Kemudian masalah berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Warisan anak zina dan anak li'an. Anak zina dan anak li'an, ya. Anak zina dan anak li'an. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Apa itu anak zina dan itu apa anak li'an? Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak syar'i. Zina, fahisyah. Secara syariat, anak yang lahir dari hubungan zina, dari hubungan fahisyah, itu dinisbatkan kepada ibunya. Tidak dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Walaupun memang pasti ini ayah biologisnya. Ya, tidak bisa dinisbatkan kepada siapa? Ayahnya. Fa nasabuhu, nasabnya adalah kepada siapa? Ibunya. Nah, kepada ibunya. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakum, ini anak zina. Adapun anak li'an adalah anak yang sebenarnya terlahir dari dua orang yang memiliki hubungan sah. Sebenarnya suami istri sah. Tetapi ketika anak ini lahir, sang ayah mengingkari itu adalah anaknya. Ya, terjadi mula'anah, saling melaknat antara suami dan apa? Istri. Ya. Tapi bisa dilihat dalam awal surah An-Nur, ya. Awal-awal surat apa? An-Nur tentang li'an. Ya, li'an. Ya. Ini sebab nuzulnya, sebab turunnya ayat ini adalah kejadian di zaman Nabi. Ada suami istri yang sah, kemudian tiba-tiba sang suami melihat istrinya berbuat zina di depan matanya. Nah, betul-betul melihat. Ya. Baik, maka bisa di, yakni bayangkan betapa apa namanya hancurnya hati apa ya, sang suami ini. Ya. Apalagi zaman para sahabat zaman ketika itu. Ya. Baik. Nah, berbeda dengan zaman sekarang yang sudah kecemburuan tidak ada, ya. Kemudian kerusakan demikian besar, ya. Yang jelas ketika itu ini sang suami merasa berat hati melihat itu, ya. Di sisi yang lain ketika akan melaporkan istrinya berbuat zina, tidak kuasa, tidak bisa, karena syaratnya harus mendatangkan berapa? 4 saksi. Nah, kalau tidak ada 4 saksi, ya, berat bagi dia, malah jadi dihukum, ya. Karena orang yang apa namanya menuduh saudaranya berzina akan kena hukum yang cambuk kalau tidak bisa mendatangkan apa 4 saksi. Ya. Taib. Namun tidak bisa lagi hidup nih suami ini dengan wanita ini, berat dengan istrinya. Ya. Maka turunlah ayat li'an sebagai jalan keluar bagi sang suami ini. Maka ya diberi jalan keluar yaitu dengan adanya mula'anah, saling apa melaknat. Ya. Dia bersumpah bahwasanya dia melihat istrinya apa berbuat, ya, dengan 4 kali, ya, sumpah dia melihat, ya, ini sebagai pengganti 4 apa saksi. Kemudian yang kelima dia siap dilaknat oleh Allah. Ini kan luar biasa. Ya. Taib. Ini mengerikan, ini sumpah yang luar biasa ini. Dia berani siap dilaknat oleh Allah, ya. Berarti betul-betul dia betul-betul apa? Siap menanggung resiko. Nah. Dan kalau betul-betul melihat dia siap seperti itu. Nah, ya. Kalau memang betul-betul dia melihat, maka dia siap. Nah, karena betul-betul melihat, dia tidak mungkin kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sang istri mengelak, mengingkari, ya mungkin saja dia mengelak walaupun kenyataannya dia apa? Berbuat. Maka diminta juga untuk apa? Ya bersumpah, ya. Kemudian juga melaknat. siap untuk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka telah terjadi antara keduanya apa? Laknat. Namanya mula'anah, saling melaknat. Nah, dengan adanya mula'anah itu, maka yatarattab 'alaihil ahkam, ya, akan muncul hukum dengan adanya mula'anah. Hukum yang pertama, keduanya pisah, ya, berpisah, fasakh antara keduanya, pisah. Kemudian yang kedua, perpisahan itu selama-lamanya, tidak bisa kembali lagi, ya. Berbeda dengan apa? Talak bain. Talak bain, yakni talak yang ketiga, walaupun sudah bain, ya, artinya bainnya sudah selama-lamanya, tapi bukan selama-lamanya terus tidak mungkin kembali. Mungkin saja kembali dengan syarat mantan istrinya ini telah apa? Menikah lagi dengan orang lain. Bukan nikah yang dengan niat untuk menghalalkan, tidak. Nikah wajar, kemudian setelah itu cerai lagi, ya sudah, cerai lagi, keluar masa iddah, boleh bagi mantan suaminya yang dulu telah mencerai tiga kali apa? Cerai untuk kembali lagi. Tapi kalau mula'anah, tidak. Kemudian hukum berikutnya, ya tarattab 'alaihi al-ahkam, hukum yang ketiga adalah anak yang dilahirkan oleh wanita ini, ya. Baik. Yang tadi suaminya melihat, nah, ya, itu tidak dinisbatkan kepada dia, suaminya yang sah, tapi dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Walaupun kakak-kakaknya semuanya dinisbatkan kepada apa? Ayahnya, ya. Dinisbatkan kepada apa namanya? Ayahnya. Ya. Taib. Kemudian tidak ada hubungan perwalian antara ayah ini yang sah dengan putrinya yang lahir itu, karena sudah ada mula'anah. Seandainya lahir perempuan, maka walinya bukan apa? Bukan bapaknya itu. Dan yang kelima, tidak ada hubungan waris mewarisi. Ya, sebagaimana juga anak zina tadi. Taib, ini penjelasan tentang apa? Anak li'an. Anak li'an seperti itu. Taib. Menurut jumhur ulama, jadi jumhur ulama dalam masalah waris mewarisi, ya, baik anak zina atau anak li'an tidak bisa saling waris mewarisi dengan ayahnya, ya. Tapi tidak ada hubungan waris mewarisi dengan apa? Ayahnya atau kerabatnya, karib kerabatnya, kerabat ayahnya seperti kakeknya, ayahnya, ayahnya, tidak, nah. Atau pamannya, tidak, nah. Karena tidak ada hubungan nasab secara syar'i antara mereka. Tidak ada hubungan nasab secara syar'i antara mereka. Adapun dengan ibunya dan kerabat ibunya, maka ada hubungan waris mewarisi. Kalau anak zina, ya tetap ada hubungan waris mewarisi dengan ibunya, karena dinisbatkan kepada ibunya. Ya, fulan bin ibunya. Ya, bin ibunya kalau laki-laki. Taib. Seperti Isa ibnu Maryam. Tapi Isa ibnu Maryam, beliau lahir seorang apa namanya, tanpa seorang ayah, tanpa pernikahan. Ada yakni kudratullah, kekuasaan Allah. Manusia itu ada empat. Ada manusia yang diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu siapa? Adam. Ada wanita atau seorang yang diciptakan dengan laki-laki tanpa wanita, yaitu Hawa. Ya, karena diciptakan dari tulang rusuk siapa? Adam. Taib, dari tulang rusuknya ada. Ya. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk memang. Ya, maka kita beriman, jangan bertanya bagaimana ya, kok dari tulang rusuk. Ya, sudah Rasul ngendika seperti itu, beriman. Ya, khuliqat al-mar'ah min dila. Ya, wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk, dan tulang rusuk itu bengkok. Nah, wanita itu tabiatnya bengkok. Ya. Kalau kamu paksa untuk diluruskan, patah itu. Ya, dan kalau patah itu ya cerai. Ya. Tapi kalau kamu biarkan ya tetap bengkok. Ya. Jadi di satu sisi jangan dibiarkan bengkok, sisi yang lain jangan dipaksa apa? Lurus. Artinya dalam hal-hal yang mubah, ya, hal-hal yang mubah ya, dibiarkan ya kan, diiringi demikian. Ya. Tapi dalam hal-hal yang haram tidak boleh kita biarkan. Nah, ini wanita diciptakan dari apa? Tulang rusuk apa? Ya, Adam, yakni Hawa. Hawa. Nah. Kemudian yang ketiga, wanita, seorang yang diciptakan dengan seorang ibu tanpa laki-laki, yaitu Isa ibnu Maryam. Nah, dan yang keempat adalah keumuman manusia mesti diciptakan dengan laki-laki dan wanita. Walaupun anak zina tetap apa? Ya, ada laki-lakinya, ada apa? Ya, wanitanya. Tapi secara hukum anak zina itu dinisbatkan kepada apa? Ibu. Dan hukum waris itu hanya ada pada atau ibunya saja. Nah, jadi kalau dia mati, hartanya diwarisi oleh ibunya. Atau ibunya mati, dia berhak mendapatkan apa? Warisan. Atau neneknya mati, ya. Taib, dia mati, neneknya juga berhak mendapatkan apa? Warisan. Nah, wallahu a'lam. Ini terkait dengan warisan anak zina dan anak li'an. Taib. Sudah berjalan berapa menit? Cukup ya? Taib. Ada masih beberapa masalah di sini, nah, yaitu warisan anak angkat, ya, kemudian masalah musyarakah, kemudian masalah jad, kakek dan ikhwah. Nah, mungkin insya Allah kita baca ini masalah pada kesempatan yang akan datang, dan juga masail masalah-masalah yang penting juga akan kita bahas insya Allah Taala. Ini masalah-masalah yang berserakan yang dibutuhkan untuk kita mengetahuinya. Naam. Semoga kita bisa apa namanya memahami ya apa yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dan juga apa namanya telah dijelaskan oleh para ulama dalam bab ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol ikhwan. Oke, monggo, Pak. Ya. Jika tadi pertanyaan bagus di sini, jika tidak ada tidak ada proses mula'anah, maka anak itu ya anak suami yang sah. Ya. Tetap ya. Tetap anak suami yang sah. Ya, karena ada kemungkinan punya dia juga. Iya kan? Ya, kan demikian. Ya. Suami melihat bahwa istrinya kok berbuat seperti itu. Ya. Misal. Ya. Tapi dia tidak mula'anah. Ya kan? Istrinya suruh tobat. Misal. Ya kan? Kok tidak kemudian ada mula'anah. Ya kalau terjadi kemudian kehamilan, lahir. Ya, ya itu anak anak suaminya. Ya. Ya. Allahu'alam apa namanya. Taib, makanya dalam hadis dikatakan, ya, walad itu anak yang lain adalah lil firas bagi suaminya, walil ahiril hajar, dan bagi yang berzina maka dia batu, dapatnya batu, bukan anak, ya, ya. Ya ini dirajam. Ya. Nah, jika ditegakkan had, ya, baik laki-laki yang berzina itu jika dia muhsan maka dia apa? Dirajam. Wanita ini juga demikian, seandainya ditegakkan hukum oleh penguasa tentunya, maka apa? Ya, rajam. Nah, adapun jika tidak ada mula'anah, ya maka apa namanya? Itu adalah anaknya siapa? Suaminya yang sah. Baik. Oke, monggo, Pak. Zaman sekarang kan ada teknologi Ya. Nah, pertanyaan yang menarik ini ya. Ya. Baik. Jadi kan misalnya baru nikah kok lihat anaknya suami istrinya misalnya, insyaallah salamul afiyah ya, baru nikah oh, kamu kok. Ya. Oh, sudah nanti tunggu lahir tes DNA namanya. Misal gitu kan. Ya. Ya. Hukum Islam adalah menjadi sandaran tetap. Ya. Hukum Islam menjadi apa? Sandaran. Ya. Dan apa namanya? Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai apa? Patokan. Ya. Nah, bukan kemudian tes DNA. Dan sangat mungkin. Tetap kita katakan sangat mungkin. Ya, kan? Ada kemiripan DNA yang kemudian tidak bisa di, Ya, tetap kita katakan tidak bisa kemudian dipastikan hasil itu. Ya. Taib. Seperti misalnya kasus yang terjadi pada zaman Nabi, ada seorang datang kepada Rasulullah, ya, lahir punya anak kulitnya beda dengan dia dan istrinya, ya, ya. Dia putih, istrinya putih, anaknya kok apa? Hitam, ya, pusing ini. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ya anak saya ini, gimana ini? Ya kan. Ya, ini pikirannya macam-macam sudah, Nabi. Ya. Wasawis, waswas syaitan. Ya. Waswas syaitan, ya. Nah, maksud saya akan sebutkan hadis ini, ya. Untuk kita jadikan sebagai pegangan. Ya. Nah, jangan sampai hadis yang sahih kemudian dia apa? Ya, dimentahkan dengan apa? Teknologi ini penting sekali pertanyaan, masya Allah. Ya. Ya, datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam, Rasul tidak langsung menjawab, anakmu bukan anakmu. Ya, ya. Tapi Rasul mengatakan kepada orang ini, orang badui yang dia punya unta. Ya, ya. Halaka min ibil, kamu punya unta? Iya ya Rasulullah, saya punya unta. Lah untamu apa warnanya? Ya keumuman unta, dia jawab, abu-abu unta. Ya. Ya. Apakah ada, ya, dari kasus-kasus kelahiran itu unta abu-abu lahirnya warnanya apa namanya, bule misalnya? Oh ada ya Rasulullah, itu biasa, ada kejadian seperti itu. Ya. Kemudian Rasul balik bertanya, lu kok bisa? Kok bisa seperti itu? Jawaban badui ini apa namanya? Ya mungkin dari kakek-kakeknya dulu ya Rasulullah, namanya. Dari kakeknya namanya. Ya. Taib naza'ahu irqun, ngambil dari atas entah dari mana ya, dari kakeknya, simbahnya ke berapa namanya. Kemudian Nabi langsung balik mengiyaskan dengan kejadian. Demikian pula anakmu ini, ya. Ya. Taib. Taib dia mungkin mengambil dari siapa? Ya, dari kakeknya dan seterusnya. Nah, artinya bagaimanapun juga kita ini adalah keturunan siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Mungkin saja saya orang Jawa, istri Jawa kok lahirnya Arab gitu kan ya. Mancung hidungnya. Ya alhamdulillah ya, anak istri kita salehah, saya insyaallah juga baik-baik, tidak ada masalah insyaallah ya. Ya. Baik. Kecuali ada qarinah barangkali ya kan. Ya, mungkin ya, tadi makanya ada hati-hati dalam kita menetapkan apa namanya ya hukum ya. Nah mungkin oh, jangan seperti itu, tes DNA ya kan, ya tes DNA malah bubar nanti urusan keluarga ya. Sedikit-sedikit punya keraguan-keraguan, tes DNA ya. Nah walaupun sekali lagi tes DNA juga penting, artinya ada manfaatnya seperti ada kasus apa namanya orang tidak diketahui ya jasadnya. Ya, untuk memastikan kasus-kasus apa namanya, ya kematian ya, dan seterusnya mungkin ya, diperlukan dan penting. Ya. Tetapi kemudian untuk digunakan kasus-kasus seperti ini, ya tidak. Ya. Allahu a'lam. Karena sudah ada penyelesaian secara apa? Syar'i. Baik, ada yang lain, Pak? Ya, monggo. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kalau antara bapak biologisnya tidak, ya. Yang antum tanyakan adalah antara apa? Anak-anaknya. Allahu a'lam, ini orang ya kan. Nasabnya semuanya tidak jelas ya kan. Dia berhubungan dengan laki-laki ini mungkin juga berhubungan dengan laki-laki apa lain ya. Naam. Wabillahi taufik. Yang saya ketahui hanya antara anak-anak dengan laki-laki apa namanya bapak biologisnya, ya. Tapi tidak ada pernikahan di situ. Allahu a'lam. Ya. Ya, mungkin kita coba cari referensi dalam masalah ini. Ya. Tapi jika tidak ada, kita cukupkan ya, pembahasan kita pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat. wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.